It's Bob Maneke. AAAAM Records. Baby, mwisho nilizama, nilikupenda vibaya. Hila, baby, uwe ukujali, ulinifanya vibaya. Baby, mwisho nilizama, nilikupenda vibaya. Hila, baby, uwe ukujali, ulinifanya vibaya. Cheza na haringo, usiku kucha kupia na mungongo. Unataka baba na mini nyegongo, tsume nilewe. Penzi gani la kucheza na haringo, usiku kucha kupia na mungongo. Unataka baba na mini nyegongo, tsume nilewe. Usiku kucha kupia na mungu.